Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, ma ba'd. Kita masuk ke bab berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa huwa syekhul islam mujadidud da'wah, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab At-Tamim al-Najari rahimahullah, في كتاب التوحيد قال باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. باب penjelasan termasuk di antara kesyirikan أن يستغيث بغير الله, seseorang istighatsah kepada selain Allah, أو يدعو غيره, ataukah dia berdoa kepada selain Allah. Kesesuaian bab ini dengan kitab Tauhid, di dalam bab ini penulis menyebutkan salah satu di antara macam-macam syirik yang bisa menafikan Tauhid. Salah satu di antara macam-macam kesyirikan yang bisa menafikan Tauhid, yaitu istighosah dan berdoa kepada selain Allah. Nah, istighatsah maknanya adalah talabul ghaus, yaitu izalatus syiddah. Al ghaus artinya izalatus syiddah, permintaan agar kesulitan itu dihilangkan, diangkat. Seseorang beristighosah artinya seseorang meminta dan berdoa agar kesulitan yang dialaminya diangkat atau dihilangkan. Nah, itu makna istighosah. Talabul ghaus yaitu izalatus syiddah, permintaan agar kesulitan diangkat, agar kesulitan dihilangkan. Perbedaan antara istighatsah dengan doa, istighatsah lebih khusus. Nah, istighatsah lebih khusus. Artinya istighatsah masuk dalam kategori doa, hanya saja dalam perkara-perkara yang sifatnya khusus, yaitu la takunu illa minal makruh. Ya. Tidak dikatakan istighosah kecuali dari perkara-perkara yang sifatnya makruh, sesuatu yang dibenci, kesulitan yang menimpa. Adapun doa, maka berdoa mencakup atau cakupannya lebih umum. Nah, berdoa cakupannya lebih umum. Berdoa meminta diangkat kesulitannya atau meminta yang lain umum. Dalil yang pertama, firman Allah Ta'ala dalam surat Yunus ayat yang ke-106. Wa qawlillahi ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wala tad'u min dunillah, dan janganlah kamu menyeru selain Allah. Janganlah kamu menyeru selain Allah, jangan meminta kepada selain Allah, mala yang fa'uka, sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu. Ya, walaupun kamu beribadah kepadanya, kamu sudah beribadah kepadanya, tapi dia tidak bisa memberikan manfaat kepadamu. Wala yadurruka, dan tidak memudaratkan kamu, ya ini jika kamu tidak beribadah kepadanya. Nah, ini larangan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat jika diibadahi, ataukah tidak bisa memberikan kemudaratan jika tidak diibadahi. Fa in fa'alta, jika kamu melakukannya, fa innaka idzan, maka kamu kalau begitu, minadh dhalimin, termasuk diantara orang-orang yang melakukan kezaliman, yakni orang-orang yang melakukan kesyirikan. Karena kesyirikan adalah a'zamu dzul, kezaliman yang paling besar. Karena kezaliman adalah, atau karena kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Kesesuaian ayat dengan bab, bahwasanya di dalam bab ini ayat 6, bahwasanya di dalam ayat ini ada larangan. Ada larangan. Bahwasanya di dalam ayat ini ada larangan dari berdoa kepada selain Allah. Dan itu merupakan kesyirikan yang menafikan tauhid. Kesyirikan yang menafikan tauhid. Wa iyamsaskallahu bidurrin. Ayat berikutnya ayat 107. Dan apabila Allah yamsaska, yakni yusibaka, Allah menimpakan kepadamu, bidurrin, sesuatu kemudaratan berupa kefakiran, ya, kemudaratan berupa sakit atau yang lainnya dari jenis-jenis kemudaratan, fala kashifa lahu, yakni la rafi'ah, maka tidak ada yang bisa mengangkatnya jika Allah telah menimpakan kemudaratan. La kashifa lahu, tidak ada seorang pun yang bisa mengangkatnya, illa huwa, kecuali dia Allah Subhanahu wa taala. Wa in yuriduka bi khairin, dan apabila Allah menginginkan terhadapmu, bi khairin, dengan sebuah kebaikan, fala radda li fadlih, maka tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya, yakni menghalanginya. Tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi kebaikan yang Allah inginkan terhadapmu. Nah, dalam hadis disebutkan, kalau seandainya seluruh makhluk, jin dan manusia semuanya berkumpul, an yanfa'uka bi syai'in, ingin memberikan manfaat kepadamu, ataukah sebaliknya ingin memudaratkan sesuatu kepadamu, ya, mereka tidak akan bisa kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untuk. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi. Allah Subhanahu wa taala, naam. Ya, ini lanjutan ayat, ya. Memberikan kebaikan itu kepada siapa saja Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Baik. Kesesuaian bab, kesesuaian ayat ini, ayat 107, ya, dengan bab, bahwa di dalam ayat tersebut ada penjelasan tentang istihqaqullahi lil ibadah, keberhakan Allah, keberhakan Allah terhadap ibadah, biddu'a'i wa nahwi, dengan doa atau selainnya. Bahwa di dalam ayat ini ada penjelasan tentang istihqaq, keberhakan Allah terhadap ibadah, dengan doa dan selainnya. Wa anna du'a'a ghairi, dan bahwasanya doa, berdoa kepada selainnya merupakan syirik. Li'annahu la yanfa'u wa la yadur, karena tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Ya, ini alasannya kenapa syirik, meminta sesuatu kepada makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula mudarat. La yaqdiru alaihi illallah, tidak mampu menunaikannya kecuali Allah. Artinya kalau dia meminta kepada makhluk sesuatu yang makhluk itu mampu memberikannya, maka bukan syirik. Fahami? Baik. Dalil berikutnya firman Allah taala dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-17. Allah Ta'ala berfirman, فَبْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ رِزْقًا. Maka ibtagu yani utlubu, carilah di sisi Allah rizqi. Wa'buduhu, ya, dan ikhlaskanlah ibadah kepadanya. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan agar kita, ya, mencari dan meminta rezeki dari sisi Allah satu-satunya. La minal asnam wala minal awthan. Bukan dari berhala-berhala itu, bukan dari segala sesuatu yang disembah selain Allah. Fabtaghu indallahi rizqa. Mintalah rezeki, ya, hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari berhala-berhala itu. Wa'buduhu washkuru lahu, dan ikhlaskanlah ibadah untuk Allah. Nah, washkuru lahu, dan bersyukurlah kepadanya. Tentunya dengan menerapkan rukun-rukun bersyukur. Tiga rukun bersyukur yaitu al-i'tirafu bil qalbi. Nah, mengakui bahwasanya nikmat itu, ya, mengakui di dalam hati bahwasanya nikmat itu hanyalah dari Allah, kemudian memuji atau menyebut-nyebutnya dengan lisan kita, fa'amma bi ni'mati rabbika fa'adith, dan na'am, menggunakan nikmat itu untuk sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridai. Washkurulah ilaihi turja'un, kepadanya lah kalian dikembalikan, yakni pada hari kiamat, ya, kalian akan dikembalikan kepada Allah dan Allah akan membalas setiap amalan kalian. Kesesuaian ayat ini dengan bab, bahwa di dalam ayat ini terdapat hukum, yaitu wajibnya mengesakan Allah di dalam berdoa dan beribadah. Fiha wujubu ifradillahi biddu'ai wal ibadah. Wajibnya mengesakan Allah dengan doa dan ibadah. Waraddi alal musyrikin. Dan juga ada bantahan, bantahan terhadap orang-orang musyrik yang beribadah kepada selain Allah. Wa qawluhu, dalil berikutnya dalam surat Al-Ahqaf ayat 5 dan 6. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah, dan siapakah yang lebih sesat, yakni la ahada asyaddu dhalalan, tidak ada seorang pun yang lebih sesat, ya, dari orang yang yad'u min dunillah, mimman yad'u min dunillah, daripada orang yang berdoa menyeru selain Allah, man la yastajibulah. Nah, yang tidak bisa memberikan atau yang tidak bisa mengijabahi, tidak mampu memenuhi apa yang dimintanya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi tidak ada orang yang lebih sesat daripada orang ini, ya, yang keadaannya seperti ini, berdoa meminta kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa menunaikan permintaannya, memenuhi permintaannya sampai hari kiamat. Wahum, dalam keadaan mereka, yakni al-mad'un, yang diminta itu, an du'aihim, terhadap permintaan-permintaan mereka, yakni orang-orang musyrik, ghafilun, ya, ghafilun, yakni lalai, la yash'uruna bidu'ai man da'ahum, lalai dari doa orang-orang yang menyerunya. Kenapa dikatakan ghafilun? Karena yang mereka minta orang-orang yang mati, ya, amwat. Kenapa dikatakan ghafilun? Karena yang mereka minta adalah jamad, benda-benda mati, ataukah malaikat, ya, malaikat yang hidup, tapi mereka sibuk. Malaikat-malaikat itu sibuk melakukan tugas-tugas mereka, sehingga mereka lalai dari permintaan orang-orang musyrik itu. Difahami? Wahum an du'aihim ghafilun. Mereka lalai dari permintaan orang-orang musyrik. Nah, ya, ada enggak orang yang lebih sesat daripada keadaannya seperti ini? Jawabannya tidak ada. Nah, meminta sesuatu dalam keadaan yang diminta tidak mampu memenuhinya, dalam keadaan yang meminta tidak memperhatikan dia. Tidak ada orang yang lebih sesat daripada itu. Contoh kecil, misalkan antum ya meminta kepada temannya, sementara temannya tidak menghiraukan antum, tidak dibati-bati. Bahasanya orang kita di sini apa? Tidak dibati-bati, tidak dihiraukan. Ada nggak orang yang lebih bodoh daripada ini? Sudah tahu tidak dihiraukan, masih terus meminta. Permintaan mereka ya tidak dihiraukan, karena yang diminta orang-orang yang sudah mati, atau yang diminta adalah benda-benda mati, pohon, batu, atau malaikat yang tugas atau yang sibuk melakukan tugas mereka. Nah, tidak ada yang lebih sesat daripada ini. Baik, al-ayatain ya, dua ayat. Ayat-ayat berikutnya itu ayat ke-6. Antum tulis, wa idza husyara nas, dan apabila manusia dikumpulkan, yakni pada hari kiamat, kanu lahum a'dan, adalah mereka, yakni ya berhala-berhala tersebut, ya sesembahan-sembahan tersebut yang diseru, lahum a'dan, akan menjadi musuh bagi orang-orang yang menyeru itu, yang berdoa itu, orang-orang musyrik itu. Nah, akan menjadi musuh, yakni yang diseru tadi akan berlepas diri. Ya, dari orang-orang yang dahulu di dunia menyeru dan meminta kepadanya. Nah, berlepas diri dan menjadikan mereka sebagai musuhnya. Ya, menyalahkan apa yang dahulu mereka lakukan. Nah, wa kanu bi ibadatin kafirin, yakni jahidin. Baik, munasabatul ayataini lil bab, cocokkan dua ayat, Al-Ahqaf ayat 5 sampai 6. Ya, walaupun yang ditampilkan di sini hanya ayat 5, tapi ada isyarat di situ, al-ayatain, dua ayat, ya. Anna fihima, bahwasanya dalam dua ayat ini ada hukum terhadap orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hukum terhadap orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia merupakan adallu dhalin, orang yang paling sesat. Orang yang paling sesat. Tidak ada ya orang yang paling sesat selain orang ini. Nah, dan bahwasanya doa merupakan ibadah. Di dalam dua ayat ini diambil faedah bahwa ibadah atau doa merupakan ibadah yang tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Jika dipalingkan kepada selain Allah, maka hukumnya adalah syirik. Baik. Dalil berikutnya ayat yang ke-62 dari surat An-Naml. Allah taala berfirman, "Amman yujibul muttarra?" Artinya man huwa. Ya, amman artinya man huwa. Siapakah dia yang mampu memenuhi, mengijabahi permintaan al-muttar, orang-orang atau orang yang berada di dalam kesulitan. Idza da'ahu, jika dia meminta kepadanya. Nah, man huwa? Jawabannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa yakshifu as-su'ah, dan yang bisa menghilangkan keburukan yang menimpanya, man huwa, siapa dia? Jawabannya adalah hanya Allah satu-satunya. Wa yaj'alukum khulafa'al ardh, dan siapa dia yang menjadikan kalian sebagai khalifah? Khulafa'al ardh. Khulafa, khulafa'ul ardi, ini idhofah ya, mudhof mudhof ilaih. Al idhofah bi makna fi, idhofah di sini maknanya fi. Nah, kebanyakannya idhofah itu maknanya apa? Lam ya, li. Babu al masjid, apa artinya? Babul masjid, pintunya masjid, yakni babun lil masjid. Adapun di sini maknanya fi, khulafa'ul ardi, yakni khulafa fil ardh. Khulafa artinya yakhlufu kullu qarnin al-qarna alladhi qablahu fil ardh. Setiap generasi menggantikan ya generasi sebelumnya di muka bumi. Itu artinya khulafa. Khulafa jamak dari khalifah. Khalif, khalifah artinya yang menggantikan generasi sebelumnya. Nah, kalau itu di dalam pemerintahan, maka yang menggantikan penguasa sebelumnya. Ya. Khalifahnya Nabi siapa? Siapa khalifahnya Nabi? Abu Bakrin. Khalifahnya Umar siapa? Khalifahnya Abu Bakrin siapa? Umar. Khalifahnya Umar. Utsman. Khalifahnya Utsman Ali. Ya. Pengganti. Nah. Baik, kita lanjutkan. Amma yujibul muttara idza da'ahu wa yakshifu as-su'a. Baik, an-Naml ayat 62. Mulan sebetulnya ayat lil bab, kecocokan ayat dengan bab, anna fiha butlan al-istighatsah bi ghairillah. Ya. Ayat ini menjelaskan tentang batilnya istighatsah kepada selain Allah. Karena tidak ada yang mampu mengijabahi permintaan orang yang berada di dalam kesulitan. Karena tidak ada yang mampu mengijabahi permintaan orang yang berada di dalam kesulitan. Dan tidak ada yang mampu mengangkat keburukan-keburukan dan kejelekan yang turun selain Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya, tadi sudah kita terangkan di awal majelis makna al-istighatsah, yakni talabul ghaus, meminta agar kesulitan itu dihilangkan. Baik. Dalil berikutnya yaitu dalil yang terakhir dari bab ini, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani rahimahullah dengan sanadnya. At-Tabarani adalah seorang hafidz, al-hafidz, seorang imam. Namanya adalah Sulaiman ibnu Ahmad. Sulaiman ibnu Ahmad. Penulis tiga mu'jam. Penulis tiga mu'jam. Sahibu al-ma'ajim al-thalatha. Mu'jamul kabir, al-wasit, al-saghir. Nah. Jadi ada istilahnya ma'ajim. Ya. Kitab-kitab hadis yang disebut dengan mu'jam. Mu'jamul hadis. Ada juga masanid, musnad-musnad. Nah, baik. Qala baik isnadi dengan sanadnya annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dahulu pernah ada di zaman Nabi alaihi salatu wasallam munafiqun, seorang munafik yu'dhil mu'minin, yang mengganggu orang-orang yang beriman, kaum mukminin selalu diganggu oleh dia. Faqala ba'dhum, maka sebagian mereka mengatakan, yakni ba'dul mukminin, qumu bina nastaghitsu bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq. Ayo kita pergi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta istighatsah kepada Nabi alaihi salatu wassalam dari gangguan orang munafik ini. Dari gangguan orang munafik ini. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam mendengar ucapan itu? Qala innahu la yustaghatsu bi. Sesungguhnya saja tidak boleh, ya, istighatsah kepadaku. Nah, wa innama yustaghatsu billah. Hanyalah saja istighatsah itu kepada Allah. Istighatsah itu kepada Allah. Baik. Cocokkan hadis dengan bab bahwa dalam hadis ada pengingkaran Nabi alaihi salatu wasalam terhadap istighatsah kepada selain Allah. Pengingkaran Nabi terhadap istighatsah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, selesai penjelasan secara ringkas 4 ayat dan 1 hadis. Ingat, tugas antum menghafalkan dalil-dalil ini. Kita masuk ke kandungan bab, fi masail. Yang pertama, al-ula, anna athfa du'a'i 'ala al-istighatsati min athfi al-'ammi 'ala al-khass. Bahwasanya mengathafkan doa kepada istighatsah termasuk mengathafkan jenis yang umum kepada yang khusus. Nah, kita sudah menjelaskan tadi bahwasanya doa lebih umum daripada istighatsah. Ya, an yastaghitha bi ghairillah aw yad'u ghairah. Ini kata muallif rahimahullah. Beliau mengathafkan istighatsah kepada doa. Nah. Baik, doa lebih umum, adapun istighatsah secara khusus pada kondisi-kondisi yang sulit. Ya, meminta dihilangkan atau diangkat kesulitan itu. Asalnya yang kedua, tafsir qaulihi, tafsir firman Allah taala, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruka. Sudah disebutkan tadi tafsirnya apa? Jangan kamu menyeru selain Allah, ma la yanfa'uka. Apa yang tidak memberikan manfaat kepadamu, yakni in da'awtahu, jika kamu meminta kepadanya. Nah, tidak bisa memberikan manfaat kepada kamu. Ya. Jangan berdoa meminta kepada selain Allah. Artinya, jika dia mampu memberikan manfaat, maka boleh kita meminta kepada selain Allah. Kita minta kepada teman kita, minta tolong, minta bantuan. Ya kan? Minta makan, minta minum, boleh. Nah. Karena mampu memberikan manfaat. Wala yadurruka. Ya, ini apa? Tidak memudaratkan kamu jika kamu tidak meminta kepadanya. Nah. Asalisa, yang ketiga, anna hadza huwa syirkul akbar. Bahwasanya ini, ya, berdoa kepada selain Allah termasuk di antara syirik besar. Dalilnya apa? Dalilnya ada di bab tadi sudah kita baca. Allah mengatakan fa in fa'alta, jika kamu melakukannya. Apa kata Allah selanjutnya? Fa innaka idzan minadz dzalimin. Kalau begitu berarti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Artinya apa? Orang-orang yang melakukan kesyirikan. Kenapa adz-dzalimin di sini ditafsirkan dengan al-musyrikin? Karena kesyirikan merupakan kezaliman yang terbesar. Rabi'ah, yang keempat, anna aslahan nas. Ya, bahwasanya manusia yang paling baik, lau yaf'aluhu, kalau seandainya dia melakukannya, ini berdoa kepada selain Allah, padahal dia manusia yang paling baik ini, ya, paling saleh, dia melakukannya, Ya, ini berdoa kepada selain Allah. Irdaan li ghairihi dalam rangka irdaan mansub. Naam. Kenapa di nasab? Maf'ul li ajli, ya. Dalam rangka ya membuat selain Allah Subhanahu wa taala ridha, sara minadh dhalimin, maka dia orang yang paling soleh tadi akan termasuk ya menjadi orang yang zalim. Sara minadh dhalimin, termasuk orang-orang yang zalim walaupun dia orang yang paling baik. Ya, paling baik akhlaknya kepada sesama, paling banyak membantu. Tapi melakukan kesyirikan, maka masuk dalam kategori orang yang zalim. Padahal tadi sesama manusia dia baik. Banyak memberi, banyak membantu. Ya, akhlaknya bagus, murah senyum. Ya, tidak pernah menyakiti orang lain, tidak pernah menzalimi orang lain. Tapi yaf'alu, melakukan kesyirikan, maka termasuk dalam kategori orang yang zalim. Nah. Al-khamisah, yang kelima, tafsirul ayat allati ba'daha. Tafsir ayat setelahnya, yaitu wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Nah. Ayat yang ke-107 sudah disebutkan tadi. Apa artinya? Fala kashifa lah wa yamsaskallahu bidurrin. Nah, wa in yusibka. Iya, itu tafsir yang tadi. Jika Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, fala kashifa lahu, maka tidak ada yang mampu mengangkatnya. Nah. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. As-sadis, yang keenam, kaunu dzalika la yanfa'u fid dunya ma'a kaunihi kufran. Yakni berdoa kepada selain Allah itu tidak bermanfaat. Tidak akan mendatangkan manfaat. Wa huwa kufrun, dalam keadaan itu adalah kekafiran. Ya, dalam keadaan itu adalah kekafiran, sudah tidak bermanfaat di dunia, di akhirat ya mendapatkan siksa yang sangat berat karena termasuk kekafiran. Nah. Sabi'ah, tafsirul ayah ats-tsalitsah, tafsir ayat yang ketiga. Apa ayat yang ketiga? Rabbitahu indallahi ar-rizqu wa'buduhu. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita meminta rezeki hanya kepada Allah, jangan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari kalangan al-asnam wal awthan. Nah. Dan di sini juga ada faedah ya. Yaitu taqdimul ma'mul. Taqdim al-ma'mul yufidu al-ikhtisas. Fabtaghu 'indallahi rizqa. Ya. Taqdirul kalam fabtaghu rizqa 'indallah. Tapi ketika 'indallah didahulukan daripada ar-rizqa. Nah, padahal ar-rizq di sini apa? Maf'ul bih, ya. Menunjukkan itu apa? Ada pengkhususan. Artinya mintalah hanya dari Allah, tidak dari selainnya. Itu maknanya. Fa bataghu 'indallahi rizqa. Mintalah rezeki hanya dari Allah. Nah. Asamin yang ke-8, anna talabar rizqi la yanbaghi illa min Allah. Bahwasanya meminta rezeki tidak pantas ya. Ya, ini tidak boleh kecuali dari Allah. Kama annal jannata la tutlabu illa min. Sebagaimana jannah, surga itu tidak boleh diminta kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Yakni tidak ada yang bisa memberikan atau mampu memberikannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana jannah itu tidak ada yang mampu memberikannya kecuali Allah, demikian pula rezeki tidak ada yang mampu memberikannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, at-tasi'ah tafsirul ayah ar-rabi'ah, tafsir ayat yang keempat, yaitu ayat yang sudah dibaca tadi apa? Faman adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Nah, yakni tidak ada orang yang keadaannya lebih sesat daripada orang yang menyeru sesuatu yang tidak mampu mengijabahi, ya, memenuhi seruannya sampai hari kiamat. Kenapa tidak mampu? Karena yang diseru amwat, orang-orang yang sudah mati, yang diseru benda-benda mati, ataukah yang diseru malaikat, tapi malaikat sibuk melaksanakan tugasnya. Nah, jadi lalai dari permintaan mereka. Baik. Al-Asyirah yang ke-10. Annahu la adallu atau la adalla mimman da'a ghairallah. Tidak ada orang yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah. Berdasarkan ayat yang barusan dibaca. Al-Hadiyata Asyurata yang ke-11. Annahu ghafilun min du'a'i da'i. La'i dari anhu. Bahwa dia ghafil, yakni yang diseru itu lalai dari doa orang yang menyeru, orang yang berdoa. Nah, kenapa lalai? Karena itu tadi, orang-orang yang mati atau benda-benda mati atau malaikat yang sibuk melaksanakan tugasnya. Berdasarkan ayat wahum an du'aihim ghafilun. Tanya ta syarat yang ke-12, anna tilka da'wata sababun li bughdil maghdu. Naam. Sababun li bughdi al-mad'u lid-da'i. Bahwasanya seruan itu, doa itu merupakan sebab ya, terhadap marahnya orang yang diseru kepada orang yang berdoa. Wa adawatihi lahu, dan sebab permusuhannya kepada dia. Ya, ini pada hari kiamat nanti dia akan berlepas diri ya dari kesyirikan yang mereka lakukan. Sebabnya karena doa tadi, doa kepada selain Allah. Ats-tsalitsata asyrata yang ke-13. Tasmiyatu tilka da'wah ibadatan lil mad'u. Nah, penamaan doa itu atau seruan itu sebagai sebuah bentuk ibadah kepada orang yang diseru. Ya, berdasarkan ucapan Allah dalam ayat wa kanu bi ibadatihi. Ya, wa kanu bi ibadatihi. Padahal di awal ayat atau pada ayat yang kelima Allah mengatakan waman adallu mimman yad'u dengan lafaz yad'u. Kemudian pada ayat yang keenam wa kanu bi ibadatihi, berarti dinamakan sebagai ibadah. Ini dalil bahwasanya doa adalah ibadah yang tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Rabi'ata asyrata yang ke-14. Kufrul mad'u bitilkal ibadah. Pengingkaran orang yang diseru terhadap ibadah itu, yakni terhadap doa itu. Ya, berdasarkan ayat wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apa maknanya? Yakni mereka berlepas diri dari itu. Yang ke-15, hiya sababu kaunihi adallan nas. Hiya sababu kaunihi adallan nas. Nah, dia merupakan sebab kenapa dia menjadi manusia yang paling sesat. Ya. Ya, ini berdoa kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa mengijabahinya. Nah, as-salisata asyrata yang ke-16, tafsirul ayatul khamisah. Tafsirul ayatul khamisah, tafsir ayat yang kelima, yaitu amma yujibul muttarra idza da'ahu. Ya, sudah kita baca tadi tafsirnya. Ya. Amman, apa artinya amman? Apa tafsirnya tadi? Man huwa, siapa dia yang mampu mengijabahi permintaan orang yang berada di dalam kesulitan. As-sabi'ata asyrata al-amrul ajib. Perkara yang sangat mengherankan. Ya. Wa huwa, yaitu iqraru wa abadatil authani. Pengakuan para penyembah berhala selain Allah. Ya. Authan lebih umum. Para penyembah makhluk selain Allah, annahu, bahwa la yujibul muttar, tidak ada yang mampu mengijabahi ya, permintaan orang yang berada di dalam kesulitan illallahu, kecuali Allah. Mereka mengaku itu. Nah, wali ajani hadza, dan karena inilah yad'unahu fi syada'i li mukhlisina lahuddin. Ya. Abadatul awthan, para penyembah makhluk selain Allah menyeru Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi-kondisi yang genting, mukhlisina lahuddin, dalam keadaan mengikhlaskan amalan doa hanya untuk Allah. Ya. Yakni Syekh rahimahullah mensyaratkan ayat faida rakibu fil fulki. Apa ayatnya? Faida rakibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Apabila mereka mengendarai, ya, menunggangi kapal, nah, kemudian datang ombak yang besar, ya, menggoyang, menggoncang kapal mereka, apa yang terjadi? Apakah mereka menyeru Lat, Al-Uzza, wa manat ats-tsalitsah al-ukhra? Jawabannya tidak. Apa kata Allah? Da'awullaha, mereka berdoa kepada Allah, mukhlis, ikhlas, ya, memurnikan doa hanya untuk Allah. Mereka lupa kepada Lat, kepada Uzza, kepada Manat. Nah, karena mereka mengakui dan meyakini, ya, la yujibul muttarra illallah. Tidak ada yang mampu memenuhi permintaan orang yang berada di dalam kesulitan kecuali Allah. Ini keyakinan mereka. Nah, baik. Artinya ini sebenarnya mengilzam mereka, mengharuskan mereka mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Oleh karena itu kita biasa mendengar, ya, kaidah atau ucapan yang berbunyi al-iqrar bi tauhid ar-rububiyyah yastalzimu al-iqrar bi tauhid al-uluhiyah. Ya, pengakuan terhadap rububiyyah Allah ini mengharuskan, sebenarnya mengharuskan, ya, pengakuan terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwa hanya Allah yang berhak mendapatkan ibadah. Baik. Kemudian kandungan yang terakhir dari bab ini as-saminata asyrata, yang ke-18, himayatul mustafa sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dimaksud al-mustafa? Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ini bukan nama, ya, ini adalah khobar, ya, bahwasanya beliau adalah yang terpilih, manusia yang terpilih menjadi nabi dan rasul yang terakhir, menjadi nabi dan rasul yang termulia, menjadi manusia yang paling afdal, paling mulia, al-mustafa, yang terpilih. Ya, bukan nama nabi alaihi salatu wasalam, tapi mimbabil ikhbar, ya, dalam bentuk pengkhabaran bahwasanya beliau orang yang terpilih. Jadi bukan nama. Ya. Bukan nama. Wa babu al-ikhbar awsa'u mimbabil asma'. Nah. Himmat tauhid. Nabi alaihi salatu wasalam, ya, berusaha menjaga, nah, batasan-batasan tauhid. Ya, berusaha menjaga batasan-batasan tauhid. Artinya berusaha menutup setiap pintu dan celah yang bisa mengurangi tauhid, yang bisa menghilangkan tauhid. Dipahami? Apa artinya penjagaan Nabi terhadap batas-batas tauhid? Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha menutup setiap pintu dan celah-celah yang bisa merusak dan mengurangi tauhid kita. Diambil dari hadis, ya. Ketika kaum mukminin yang mendapatkan gangguan dari orang-orang munafik mengatakan, "Kunu kumu bina nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ayo berdiri. Kita pergi kepada Rasulullah. Ya, beristighatsah kepada beliau dari gangguan orang-orang munafik ini. Apa kata Nabi? "Innahu la yustaghatsu bi." Tidak boleh istighatsah kepada, ya. Nah, padahal, ya, sebenarnya boleh, ya, jika beliau mampu. Nah, karena sudah menjadi kaidah bahwasanya itu dikatakan kesyirikan jika tidak mampu. Fi ma la yaqdiru alaihi illallah, dalam hal-hal yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah. Ketika Rasulullah masih mampu, ya, sebenarnya belum mampu memberikan pertolongan, perlindungan kepada kaum mukminin, tetapi untuk menutup pintu dan celah tadi. Beliau mengatakan la yustaghatsu illa billah, tidak boleh istighatsah kecuali kepada Allah. Dipahami? Nah, artinya beliau membimbingkan kepada umat agar menempuh jalan yang lebih utama, dan itu termasuk penjagaan beliau terhadap batasan-batasan tauhid. Ya. Baik. Ya, padahal mampu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yaqdiru alaihi. Ma'akaunihi yaqdiru alaihi walakinnahu nahahum himayatan li janabi tauhid. Ya, lalu kenapa Nabi melarang mereka padahal beliau mampu memberikannya sebagai bentuk penjagaan terhadap batasan-batasan tauhid. Ya. Nah. Himmat tauhid wa ta'addubu ma Allah azza wa jalla, dan sebagai bentuk beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai bentuk adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yastaghathu bina ma yastaghathu billah, sungguhnya saja ya meminta istighatsah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selesai masail insyaallah taala. Penjelasan Sa'di akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Nah, ingat ada berapa ayat? Ada 4 ayat atau 5 ayat dan 1 hadis ya. Nah, dihafalkan. Barakallahu fikum. Wa nattafi bihadzal qadar wa ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika. Tafadhalu.